saya suwe saya mungkrat. Cekilan bumi dipecahi jarat doyan sambel. Kereta Rudawa pat iso tugel. Wong wadon nganggo pakaian lanang. Iki bakal nemoni yen wolak wali ing jaman. Akeh janji ora dilaksanani. Akeh wong langgar sumpah he dewe. Wegah makaryo kepingin urip kaya raja. Ngumbar nafsu angkara murka. Angkat tekake durhaka. Wong bener tenger-tenger. Wong salah bungah-bungah. Sampai